Lihat matamu memancarkan anugerah yang indah, penuh kasih sayang sejatimu. Genggam tanganku, hapuskan juga air matamu, agar terlelap cinta dan kasihmu. Selalu ku ingat dengan indah warna-warni di benakku. Ada bayangmu, ada bayanganmu di setiap mimpiku yang indah. Bayanganmu selalu datang. Ada bayangmu, ada setiap mimpiku yang indah, bayanganmu selalu datang. Setiap mimpiku yang